الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar Fi Dha'il Kitabi Was-Sunnah. Berkata Al-Muallifu Hafidhahullahu Ta'ala, Al-Babul Khamisu, bab yang kelima, masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan Kitabul Hajj. Bab yang kelima, fil amakin allati tushra'u ziyaratuha fil Madinah, tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Kota Madinah, tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keutamaan, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Madinah sebagai kota suci setelah Makkah al-Mukarramah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtu al-Madinah." Sesungguhnya Ibrahim, yakni dengan diutusnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menjadikan Makkah menjadi tanah suci, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah suci. Maka di Al-Madinah An-Nabawiyah ada tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi, dan ini pada asalnya tidak ada kaitannya dengan pembahasan haji. Mengunjungi tempat-tempat yang ada di Madinah tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Ibadah haji tetap sempurna meskipun seseorang tidak mengunjungi kota Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ketika seorang berangkat ke Arab Saudi, tentu jarak kota Madinah menjadi dekat. Apabila seorang melakukan perjalanan dengan kendaraan bis yang bisa ditempuh hanya beberapa jam saja, maka alangkah baiknya kalau kemudian seorang sekalian berangkat ke Arab Saudi dengan tujuan untuk melakukan ibadah umrah atau haji, kemudian singgah di kota Al-Madinah agar dia mendapatkan keutamaan selain dari keutamaan ibadah umrah, demikian pula haji. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa shaddu ar-rahli ilayhi fi ayyi waqtin min ayami sanah. Disunnahkan mengunjungi masjid Nabi, Al-Masjidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan perjalanan khusus kepadanya pada waktu kapan saja dari hari-hari yang ada di tahun-tahun yang ada. Sawa'un akana dzalika qabla al-hajji am ba'dahu. Sama saja apakah dia mengunjungi kota Nabi sebelum menunaikan ibadah haji atau setelahnya. Wa laisa laha waqtun khas, dan tidak ada waktu khusus dalam mengunjungi masjid Nabi alaihi salatu wassalam, namun kapan saja diperbolehkan sepanjang tahun. Wala dakhala laha fil haji, dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Wa laysat min syurutihi wala min wajibatihi, dan bahkan bukan termasuk syarat-syarat haji atau kewajiban-kewajiban haji. Tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Lakin yang bagi liman qadima ila al-haji ay yazura masjidahu sallallahu alaihi wa sallam. Akan tetapi sudah sepantasnya bagi orang yang datang untuk menaikkan ibadah haji, haji atau umrah, hendaknya dia mengunjungi masjidnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qabla adai faridatil haji au ba'daha, apakah sebelum menunaikan kewajiban haji atau setelahnya. Wa bi khassatin man yashuqqu alaihi as-safar ila hadhihi al-amakin. Lebih terkhusus lagi orang yang berat untuk melakukan perjalanan safar menuju ke tempat-tempat seperti ini. Seperti kita yang ada di Indonesia ini. Melakukan perjalanan ke sana itu adalah hal yang berat. Sehingga alangkah rugi kalau seorang hanya berangkat ke Makkah saja untuk menunaikan ibadah umrah atau haji tanpa mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di sana tentu memiliki keutamaan tersendiri. Dianjurkan untuk berkunjung. Ya. Maka sekalian sambil ibadah umrah atau haji, maka seorang mengunjungi masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Falau marra al-hujjaju bil masjidin nabawi wa sallu fih, lakana arfaqa bihim wa a'zama li ajrihim. Kalau seandainya para jamaah haji itu mereka melewati masjid Nabawi dan mereka sholat di dalamnya, tentu itu lebih arfaq bihim, lebih membuat mereka tidak begitu lelah, lebih membuat mereka ada kesempatan untuk beristirahat, bersiap-siap untuk melakukan ibadah haji atau umrah, dan lebih besar pahalanya tentunya, lebih banyak keutamaannya. Wala jama'u bainal husnayain, dan tentu mereka menggabungkan dua kebaikan. Ada ifaridatul hajj, kebaikan menunaikan ibadah haji, wa ziyaratil masjidin nabawi lissalati fih, dan kebaikan mengunjungi masjid Nabawi untuk salat di dalamnya. Ma'al ilmi, dengan ibadah haji. Fal hajju kamilun wa tammun biduni hadhihi ziyarah. Haji tetap sempurna meskipun tanpa berkunjung ke Masjid Nabawi. Wala irtibata bainaha wa bainal hajji albattah. Jadi tidak ada hubungan sama sekali antara mengunjungi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam dan haji. Tidak ada hubungan. Bahkan kalau memungkinkan dia menyempatkan berkunjung ke Al-Masjidul Aqsa, ya tentu lebih afdal lagi. Karena tiga masjid ini merupakan masjid yang dianjurkan untuk melakukan perjalanan khusus untuk menuju ke sana. Ya, meskipun Masjidul Aqsa lebih jauh tentunya. Tempatnya di Syam, di Palestina. Lebih jauh. Tapi kalau Madinah sudah satu negara di dalam kerajaan Arab Saudi. Sehingga tentu berkunjung ke Masjid Nabawi semakin memperbesar pahala seorang hamba apabila dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal adillatu ala mashru'iyyati shaddir rihali li masjidi sallallahu alaihi wa sallam والصلاة فيه كثيرة منها. Dalil-dalil tentang disyariatkannya melakukan perjalanan safar khusus ke masjid Nabi alaihi salatu wasalam dan salat di dalamnya banyak sekali dalilnya. Di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan safar khusus ke sebuah tempat dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil wal Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Masjidil Haram yang ada di Makkah, Masjid Rasul di Madinah, dan Al-Masjidul Aqsa. Jadi tiga tempat ini yang dibolehkan. Selain dari tiga masjid ini, tidak boleh melakukan perjalanan khusus ke sebuah tempat yang tempat tersebut dianggap memiliki keutamaan. Tidak diperbolehkan. Bahkan di masjid di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada Masjid Quba yang juga memiliki keutamaan sebagaimana akan kita terangkan. Salat di dalamnya mendapatkan pahala sempurna dari pahala umrah. Namun dari Indonesia tidak diperbolehkan seorang berniat untuk melakukan perjalanan khusus tujuannya kemana? Ke Masjid Quba. Tidak diperbolehkan. Itu masjid. Padahal masjid secara umum memiliki keutamaan. Apalagi selain masjid, tempat-tempat yang dianggap keramat atau kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang-orang yang saleh, kuburan wali, maka ini hukumnya haram dan bahkan dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari Balikpapan ingin berangkat ke Surabaya, tujuannya untuk berkunjung ke kuburan Ampel. Dari Balikpapan mau berangkat ke Banjarmasin, tujuannya mau mendatangi kuburannya guru sekumpul Abdal Al-Mudil. Ya. Dari Balikpapan mau berangkat ke Demak, mau berkunjung ke Masjid Demak yang dibangun oleh para wali katanya. Sekalian berkunjung ke kuburannya Sunan Penjaga Kali. Ya. Mau berangkat ke Cirebon. Cirebon apa Cirebon? Hah? Ada juga Cirebon itu. Kalau Sunan Gunung Jati di mana? Hah? Tak tahu, enggak pernah ziarah. Nah, alhasil ini hal-hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, jadi khusus ketiga masjid, termasuk masjid Nabi alaihi salatu wassalam. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. Salat satu kali di masjidku ini, di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, lebih baik dari 1000 kali salat di tempat yang lainnya kecuali di Al-Masjidul Haram. Kecuali di Al-Masjidul Haram. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Lebih baik dari 1000 kali salat. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang untuk berkunjung ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan, memperbanyak ibadah. Keutamaan ini mencakup sholat wajib dan sholat sunnah. Mencakup sholat wajib dan sholat sunnah. Dan keutamaan ini juga mencakup bangunan Masjid Nabawi yang di bagian mana saja. Selama itu termasuk dalam kategori Al-Masjidun Nabawi, maka termasuk baik yang asalnya asli bangunan Masjid Nabawi atau tambahan-tambahannya. Kalau asli bangunan Masjid Nabawi itu kecil ya, masih terlihat tandanya, 100 hasta kali 100 hasta. Ini kurang lebih 50 kali 50 meter. Itu bangunan asalnya. Lalu terjadi perluasan, perluasan, perluasan sampai yang kita saksikan sekarang ini. Maka di bagian mana saja, baik bangunan asli atau bangunan tambahan, seseorang melakukan ibadah di dalamnya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Salatun fi masjidi hadza. Sekali sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 kali sholat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain kecuali di Al-Masjidul Haram di Makkah. Fahadihi an-nususu tadullu ala mashru'iyyati ziyarati masjidin Nabi sallallahu alaihi wa sallam li sholati fi lifadliha wa mudha'afati ajriha. Maka dalil-dalil ini menunjukkan disyariatkannya mengunjungi Masjid Nabi SAW untuk sholat di dalamnya karena keutamaannya dan dilipat gandakan pahalanya. Wa tadullu aydan ala annahu yahrum syaddur rihal li ghairi hadhihi al-masajid ats-tsalatsah li qasdi al-ibadah. Demikian pula hadis ini menunjukkan diharamkannya melakukan perjalanan khusus ke selain dari tiga masjid ini dengan tujuan ibadah. فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة. Maka tidak disyariatkan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan safar khusus di tempat mana saja di belahan-belahan bumi dari tempat-tempat yang dimakmurkan. إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. Kecuali ketiga masjid ini. Wa qasdul madinati lis-shalah fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un, dan memaksudkan mendatangi kota Madinah untuk salat di Masjid Nabi alaihi salatu wasallam adalah hal yang disyariatkan fi haqqir rijali wan nisa. Syariat tersebut berlaku untuk laki-laki dan wanita. Lima taqaddama min umumil adillati sabiqah, berdasarkan yang telah disebutkan dari keumuman dalil-dalil tentang keutamaan mengunjungi masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai di sini insyaallah akhir da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.